Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yamiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa wa yukimus salah wa yu'tus zakah wa dhalikad dinul qayyim. Sadaqallahu al-Azim. Hadirin Jumat yang Allah muliakan, di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu kisah di khutbah pertama dan satu hadis di khutbah kedua nanti. Adapun tema yang ingin khatib bawakan adalah jejak Ramadan dan keikhlasan. Hadirin Jumat yang Allah muliakan, Ramadan baru meninggalkan kita semua. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang khawatir. Saya sendiri termasuk yang khawatir. Khawatir adakah bekas, adakah jejak-jejak Ramadan itu tersisa di amalan kita? Atau amalan kita kembali ke titik nol, titik awal sebelum Ramadan itu tiba. Yang berarti menjustifikasi perkiraan sebagian orang bahwa Ramadan ini adalah bulan ketaatan gitu. Tapi bulan bukan bulan perubahan. Sementara Allah turunkan Ramadan sebagai bulan perubahan. Kutiba alaikum siyam, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum, supaya kalian berubah menjadi orang yang bertakwa. Gimana caranya mencari jejak itu di dalam diri kita? Lihat saja. Yang sebelum Ramadan mungkin kita tidak pernah sholat lail. Di bulan Ramadan mungkin kita 30 hari, 29 hari kita sholat lail. 29 hari kita berpuasa. Lihat setelah Ramadan, adakah tersisa sholat lail kita? Tidak harus 29, kan memang kualitas ibadah Ramadan itu sulit ditandingi. Mungkin tersisa menjadi Senin Kamis, atau beberapa hari di dalam satu bulan. Bagaimana sholat lail kita? Bersisakah? Itu menunjukkan perubahan yang dibuat oleh Ramadan, ibadah Ramadan kita terhadap diri kita. Kalaupun kita belum menghitung, kita bisa menghitung sejak sekarang. Karena kita adalah orang-orang yang berpikir, kita orang-orang yang pandai, kita orang-orang yang belajar, mampu belajar. Nah, satu lagi mungkin yang jejak Ramadan yang mestinya bisa kita lanjutkan adalah keikhlasan. Karena Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan, di mana tidak ada mengetahui ibadah kita kecuali kita dan Allah. Kita bisa makan, bisa apapun di antara maghrib, di antara subuh sampai maghrib tanpa seorang pun mengetahui. Dan insya Allah kita tidak lakukan itu, alhamdulillah. Nah, belajar keikhlasan. Satu kisah yang ingin saya angkat adalah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, saya tertarik karena saya membaca kisah ini beberapa pekan yang lalu. Dan saya sempat menyampaikan di tweet saya, di Facebook saya kagum dengan kisah ini. Sehingga saya ingin sampaikan di kesempatan khutbah ini. Jadi Umar bin Khattab, di kala itu musim haji, berarti sepeninggal Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, mengumpulkan orang-orang yang sedang berhaji. Silakan coba berkumpul, silakan kalian duduk semua kecuali orang-orang yang berasal dari daerah Qaran, katanya. Qaran itu sebuah daerah di Yaman. Lalu orang-orang berasal dari Qaran tetap berdiri, yang lain duduk, kata Umar. Karena Umar adalah khalifah, dia ditaati, yang lain duduk, yang berasal dari Qaran berdiri. Umar bertanya, siapa di antara kalian bernama Uwais? Mereka bingung, saling berpandang-pandangan orang-orang dari Qaran itu. Mereka bingung, siapa? Kenapa ini khalifah? Seorang khalifah bertanya tentang Uwais Al-Qaran. Tidak ada yang tahu. Tidak ada juga yang kemudian mengaku sebagai Uwais. Lalu Umar faham, oh, berarti Uwais tidak ada di antara kalian. Ya, walaupun mereka masih bingung, ada apa nih orang khalifah menanyakan Uwais Al-Qaran yang Uwais Al-Qarni ini dikenal, tidak dikenal oleh orang-orang di sekitar kotanya sendiri, di sekitar kampungnya sendiri, dilupakan. Ya. Kemudian ada seorang maju rupanya, wahai Umar, apakah yang Anda inginkan darinya? Uwais adalah orang yang tidak dikenal di antara kami kecuali orang-orang di sekitar rumahnya saja. Ia tinggal di gubuk reyot, hidup sendiri. Dan sangat jarang bergaul dengan di luar lingkungan rumahnya. Umar senang, dia langsung berdiri. Dengan terburu-buru dia mengatakan, sampaikan salamku. Dia panggil orang itu, dia hampiri orang itu, dikatakan sampaikan salamku kepada Uwais. Mohon, mintakan kepadanya untuk segera menemuiku di Mekah. Orang semakin bingung, siapa ini orang gitu. Sebagian tidak kenal, ada yang kenal satu orang tadi. Ya, begitu istimewa sehingga salah satu sahabat utama Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab, sampai mengirimkan salam kepadanya dan mengundang, memberikan undangan kenegaraan kepada Uwais Al-Qarni untuk tiba, untuk sampai ke Mekah. Harim bin Hayyan Al-Abdi, seorang muslim yang bertemu dengan Uwais setelah kabar seorang Khalifah Umar mencari sosok itu, menceritakan pesan istimewa ini kepada Uwais Al-Qarni. Ya, disampaikan kepada Uwais undangan kenegaraan dari Umar bin Khattab. Ya, lalu Uwais tentu saja dia segera datang ke Mekah karena dipanggil oleh Khalifah. Begitu bertemu dengan Umar bin Khattab, apakah benar Anda Uwais, katanya. Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Rasulullah. Saya tidak tahu apakah Rasulullah menyebut saya, tapi saya Uwais Al-Qarni, Amirul Mukminin, katanya. Apakah Anda pernah memiliki penyakit kusta, lalu Anda berdoa dan penyakit Anda sembuh? Lalu Anda berdoa kembali agar dikembalikan lagi penyakit kusta tersebut, lalu dikabulkan lagi, tapi hanya setengah dari penyakit yang pertama. Umar tahu sedetil itu hidup Uwais, sehingga Uwais terkejut. Mengingat setahu dia tidak ada yang tahu kisah itu. Ya. Benar apa yang Anda sampaikan, wahai Amirul Mukminin? Lah, siapa yang mengabari Anda semua itu, wahai Umar Mukminin? Demi Tuhan, tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali saya dan Rob saya, katanya. Umar lalu menjawab, yang memberitahuku adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan ku untuk memohon kepada Anda agar berkenan mendoakan saya. Ya, Uwais semakin heran. Rasulullah memberi pesan kepada Umar agar minta doa kepada dirinya. Namun sebelum keluar kata-kata dari Uwais, Umar kembali melanjutkan kata-katanya. Karena beliau SAW pernah bersabda, ada seorang pria yang memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mudar. Lalu beliau menyebut namamu, wahai Uwais. Apa yang disampaikan Umar adalah hadis riwayat Hasan. Ya, suatu kali Nabi SAW bersabda, ada orang yang dalam jumlah lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mudar, kelak yang akan masuk surga karena syafaat seorang pria dari umatku. Maukah kalian aku beritahu nama pria itu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Ya tentu saja Rasulullah, kami ingin tahu siapa pria itu yang sampai bisa memberi syafaat kepada dua kampung gitu ya, dua kota. Para Rasulullah menjawab, pria itu adalah Uwais Al-Qarni. Setelahnya lalu keluar perintah Nabi untuk Umar, wahai Umar, apabila engkau mau menemukannya, sampaikan salamku untuknya. Berbincanglah dengan dia sehingga dia mendoakanmu, kata Rasulullah SAW. Riwayat ini juga terdapat dalam kisah sahih Al-Jami' As-Saghir karya Jalaluddin As-Suyuti. Mendengar segala kisah itu, Uwais bukannya jadi besar kepala. Umar ceritakan kepada Uwais. Apa tanggapan Uwais terhadap kisah itu? Ya? Uwais geleng-geleng kepala. Wahai Amirul Mukminin, saya punya satu permohonan kepada Anda. Apa itu, Uwais, katanya? Tolong sembunyikan soal jati diri saya yang Anda dengar dari Rasulullah, dan izinkanlah saya untuk segera beranjak dari tempat ini, setelah dia mendoakan Umar. Jadi dia tidak suka cerita itu diketahui Umar, dan dikatakan tolong sembunyikan dan izinkan saya beranjak dengan cepat dari tempat ini. Umar pun mengabulkan permohonan tersebut, dan dalam kesaksian Harim bin Hayyan tadi, Uwais berkata, sungguh aku tidak suka perkara ini. Demikian dia meninggalkan Umar dan kembali ke Qaran tadi. Aku tidak ingin menjadi Ini rupanya Harim kemudian meminta hadis dari Uwais. Lalu Uwais mengatakan, aku tidak ingin menjadi muhaddis, tidak ingin menjadi kadi hakim, tidak ingin menjadi mufti pencetus fatwa. Aku tidak ingin semua jabatan dunia. Aku ingin sibuk dengan Rabbku dan aku tidak suka diriku sibuk dengan manusia. Dan hadirin Jumat yang Allah muliakan, apa yang dilakukan? Dia kemudian pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, dan dia tidak pernah muncul lagi. Ya, sampai kemudian didapatkan kabar ya bahwa dia syahid dalam satu peperangan. Ya, jadi Uwais ini menemukan syahidnya dalam kesepiannya. Setelah dia sepi, dia ikut perang dalam bersama dengan para mujahid, dengan para sahabat, dan dia menemukan syahidnya. Tanpa pernah dikenal sedikit pun, lebih banyak cerita tentangnya setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab. Ini keikhlasan yang luar biasa. Yang ketika diperintahkan mulia, dia tidak menjadi besar kepala. Dia tidak senang dengan kisah itu, karena itu bisa membuat dia jumawa atau menjadikan dia terkenal, dan dia memilih tetap seperti Uwais yang semula. Saya telusuri kisah Uwais ini, sehingga saya mendapatkan bahwa Uwais ini memang luar biasa. Nanti ada hubungannya dengan hadis setelah di khutbah kedua nanti. Kenapa? Uwais ini ternyata punya seorang ibu yang lumpuh dan buta. Sepanjang hidupnya setelah dia menjadi muslim, dia sangat ingin bertemu Rasulullah. Satu-satunya yang menghalangi dia bertemu dengan Rasulullah karena ibunya yang sakit. Dia mampu untuk jalan dari untuk berjalan atau melakukan perjalanan dari Yaman ke Makkah, tapi itu tidak dilakukan karena dia merawat ibunya. Sampai di satu titik ibunya tahu kegalauan Uwais, dia katakan, anakku pergilah, temuilah Nabi SAW, sampaikan salamku dan segeralah kembali. Uwais menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Ketika dia sampai di rumah Rasulullah, dia mengetuk pintunya, diterima oleh, ya, hanya mendengar suara Fatimah dari dalam. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kalau engkau adalah sahabat Rasulullah, Rasulullah sedang pergi berperang dan entah kapan akan kembali. Uwais sedih bukan kepalang. Perjalanannya yang jauh, izin dari ibunya untuk menemui Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah untuk bertemu Rasulullah pada saat itu. Tapi dia ingat janjinya bahwa dia harus segera kembali ke ibunya. Dia tidak menunggu Rasulullah. Tidak bisa dia menunggu Rasulullah karena ketidakpastian waktu berapa lama dia harus menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan berat hati dia kembali kepada ibunya. Rasulullah kembali dari peperangan, diceritakan. Sebelum diceritakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah bercerita ada hadis yang tadi bahwa akan ada seorang sahabat dariku yang bisa memberi syafaat kepada dua kampung tadi, dua kota tadi. Fatimah terhanyak. Ya Rasulullah, memang ada seorang sahabat yang datang ketika engkau bepergian. Ya, dan dia tidak bisa menunggumu karena dia sedang merawat ibunya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya, ke rumahnya untuk melanjutkan merawat ibunya. Ya, itulah Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah tidak pernah berjumpa, tapi Rasulullah mengetahui Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi Rasulullah mendoakannya, bahkan mengatakan dia salah satu sahabat yang dijamin untuk masuk surga. Kelah itu kata Rasulullah karena pemuliaannya kepada ibunya. Mulai terbaca, kenapa Uwais ini begitu mulia di sisi Allah? Karena dia merawat ibunya. Ini insya Allah terlalu panjang kalau saya ceritakan di khutbah pertama, tapi saya akan menceritakan sebuah hadis yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan kemuliaan seorang ibu dan bagaimana kita harusnya bersikap terhadap orang tua kita, ayah dan ibu kita yang seandainya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah yang ingin saya sampaikan, kisah dan hikmah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan evaluasi diri. Tersisahkah didikan Ramadan di hati kita, di ibadah kita, di hidup kita? Atau kita memang hanya orang-orang yang melewati Ramadan seperti itu saja dan tidak membekas sedikit pun hasil tempaan Ramadan di dalam diri kita? Dan salah satu yang paling penting dari ibadah Ramadan adalah ujian keikhlasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sisa hidup yang bermanfaat dan dapat menjaga keikhlasan dan amal ibadah kita di sisa hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lillahi hadana lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah kedua izinkan saya mengutipkan satu hadis yang terkait dengan tema kita di siang ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu alaihi wasallam. Suatu saat menaiki mimbar, ada tiga tapak mimbar. Ketika naik di tingkatan pertama, beliau mengatakan berhenti sejenak dan mengatakan amin. Di tapak tangga yang kedua, beliau berhenti lagi sejenak dan mengucapkan lagi amin. Di tapak tangga yang ketiga, beliau kembali berhenti sejenak dan mengatakan amin. Para sahabat heran dan bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan amin sebanyak tiga kali. Rasulullah SAW menjawab, iya betul. Ketika aku menaiki tingkatan tangga pertama, malaikat Jibril SAW mendatangiku kemudian berkata, celakalah seorang hamba yang ia menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dan itu tidak membuatnya diampuni. Aku mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka masih hidup, tapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini konteks Ramadan dan konteks pemulihan terhadap seorang ibu. Jadi hadirin jemaah yang Allah muliakan, kalau Allah memberikan kita banyak kemuliaan, kecukupan umur, kecukupan rezeki, kecukupan waktu. Waktu itu harus kita sisihkan untuk merawat ibu kita jika di saat kita sudah berkecukupan, ibu kita sudah tua, membutuhkan perhatian seperti Uwais tadi. Saat itulah sebenarnya Allah membukakan pintu surga untuk kita. Akankah kita mengambilnya atau kita tetap sibuk? Kerjaan kita tetap sibuk dengan urusan kita, sementara kunci surga dibukakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Ketahuilah, seorang ibu yang punya 8 anak, punya 5 anak, dia mampu menghandle anak-anaknya. Tapi percayalah, 5 anak, 8 anak menghandle satu orang ibu yang mungkin sedang sakit-sakitan, berat. Berat, kalau ada yang mengalaminya bisa menggambarkan sendiri. Ya. Luasnya kasih sayang ibu itu luar biasa. Dan Uwais Al-Qarni mendapatkan jaminan surga itu karena penghormatan, perawatannya, pemuliaannya yang luar biasa terhadap ibunya. Rasulullah melanjutkan, di tapak tangga yang ketiga Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang ketika ia mendengar aku disebut namanya namun ia tidak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan di khutbah kedua. Berbaktilah kepada orang tua kita. Kalau dia masih hidup, rawatlah, datangi, sungkem, minta maaf. Kalau sudah meninggal, doakan. Jangan lupa. Dan doakan itu tidak harus dawah Ramadan, Idul Fitri, kita doakan setiap hari. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah, doa-doa anak yang soleh diijabah oleh Allah, meringankan perjalanannya di kubur maupun di hari akhir nanti. Mudah-mudahan satu kisah ini dan satu hadis, ya, walaupun cukup memakan waktu, bisa memberikan banyak tazkirah, peringatan buat diri saya sendiri dan buat hadirin Jumat yang Allah muliakan. Kita tutup dengan doa, semoga Allah mengijabah doa-doa orang-orang yang sedang memuliakan Allah, sedang bersalat, sedang menunggu waktu salat, datang hadir ke sini di masjid yang mulia, yang indah ini, untuk mengagungkan asma Allah dan memuliakan Allah dan beribadah kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusallinu ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alahu warisa minna waj'alahu tsa'rana ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala tajalid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamhuma man la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawana saghira. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.